Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa jama'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktur Abdul Salam Ibn Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Qala rahimahullah, qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-amalu idza akhta'a al-muallimu. Amalan, perbuatan yang harus dilakukan apabila seorang guru itu tersalah. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun, secerdas apapun seseorang, dia sangat mungkin terjatuh kepada kesalahan. Apakah dia adalah seorang pelajar ataupun orang yang mengajar, sangat mungkin untuk terjatuh kepada kesalahan. Di sini beliau rahimahullah akan menjelaskan kepada kita, kalau seandainya seorang guru itu salah, ya tentunya ukuran salah dan benar ini sesuai dengan bimbingan syariat Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kalau seorang guru itu tersalah, menyelisihi atau menyimpang dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, menyimpang dari bimbingan para ulama, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid? Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa seorang guru sangat mungkin terjatuh kepada kesalahan. Dan seorang murid wajib untuk mengingatkan guru kalau dia tersalah kepada kesalahan, terjatuh kepada kesalahan. Yang sebelumnya beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa wajib bagi seorang murid untuk beradab, bersopan santun kepada guru, wajib untuk memuliakan, untuk menghormati dan menghargai guru. Meskipun seperti itu, kalau seandainya guru terjatuh kepada kesalahan, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi bimbingan para ulama, wajib bagi murid untuk mengingatkan. Qala rahimahullah, wa idza akhta'al muallimu fi syai'in. Dan apabila seorang guru itu tersalah, jatuh pada kesalahan tanpa disengaja dalam satu perkara, perkara yang manapun, falyunabbihu birifqin walutfin bihasabil maqam. Maka hendaknya seorang murid ini memberikan tanbih, mengingatkan guru, mengingatkan guru yang terjatuh kepada kesalahan tadi. Bagaimana caranya? Birifkin, dengan lembut, walutfin dengan lunak, bihasabil maqam, sesuai dengan maqam, kedudukan ataupun tingkatan dan juga keadaan. Beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita, kalau seorang guru itu terjatuh kepada penyimpangan, pada kesalahan, fi syai'in, pada sesuatu, dan sesuatu di sini umum, dalam satu perkara, maka wajib bagi murid untuk mengingatkan guru. Wajib untuk meluruskan guru, meluruskan perkara yang menyimpang tadi dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak, bukan dengan cara yang kasar ataupun tidak beradab, bukan, dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak, sesuai dengan maqam, keadaan dan kedudukannya. Wala yaqulu lahu, dan jangan sampai seorang murid mengatakan kepada gurunya, akhta'ta, engkau salah, pak guru salah ini. Au laisal amru kama taqul, atau mengatakan kepada gurunya, loh, perkaranya ini tidak sebagaimana yang kau katakan. Ini murid berkata kepada guru, perkaranya tidak sebagaimana yang kau katakan, atau engkau salah. Kalimat tidak seperti itu. Bal ya'ti bi ibaratin latifatin, bahkan dengan ungkapan, dengan kalimat yang latifah, yang lembut, yang lunak, yang sopan. Yudriku bihal muallimu khata'ahu min duni an yatashawwasa qalbah. Yang dengan kalimat yang lembut tadi, seorang guru tadi apa? Bisa mengetahui, mengerti kesalahannya, memahami kesalahannya dengan tanpa memberikan apa? Taswis di hatinya. Rasa apa? Goncang ataupun rasa yang menjadikan gundah dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan ungkapan yang lemah lembut, yang dengan ungkapan tadi guru bisa memahami, oh iya, kesalahannya dia paham. Mungkin dengan bertanya, afwan, apa bisa diulang lagi penjelasannya yang tadi, apakah seperti itu atau bagaimana, ataukah mungkin ada ulama yang berpendapat lain. Bertanya dengan maksud agar guru tadi mau untuk melihat kembali, meneliti kembali. Seakan-akan bertanya, tapi yang dia maukan adalah mengingatkan guru. Yang seperti itu, ungkapan yang seperti itu tidak menjadikan guru ini apa? Merasa apa? Merasa dituduh atau merasa direndahkan. Fa inna hadza min al-huquq al-lazimah, karena sungguhnya yang seperti ini, mengingatkan guru, ini termasuk hak-hak yang harus ditunaikan. Mengingatkan guru dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Ini harus apa? dilakukan oleh murid. Wa huwa ad'a ila al-wusuli ila as-shawab, dan ini lebih apa? Lebih mudah untuk mengajak kembali kepada kebenaran. Ini lebih apa? Lebih besar dorongan dan ajakan untuk kembali kepada kebenaran yang guru tersalah tadi. Fa inar radda alladhi yashabu su'ul adab wa iz'ajul qalbi yamna'u min tasawwuri thawab wa min qasdihi. Dikarenakan membantah guru maksudnya, yang dibarengi dengan adab yang jelek, menyalahkan guru dengan perkataan kasar. Oh, Pak Guru salah itu. Masa begitu? Atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain yang tidak lunak atau tidak lemah lembut. Apalagi kalau dibarengi dengan apa? Melotot kepada gurunya. Oh, Pak Guru ini salah kok. Jadi ingatkan malah. Nah. Apalagi kalau dengan sambil berdiri gurunya duduk. Wa iz'ajul qalb. Demikian juga apa? Dengan menjadikan hatinya itu kaget. Mengagetkan. Mungkin dengan suara keras atau suara kasar atau sambil berdiri, apalagi sambil tolak pinggang ya. Hey, Pak Guru ini salah ini. Nah, hatinya menjadi apa? Aduh, kok seperti ini? Hatinya menjadi kaget, menjadi goncang. Yang seperti itu akan menghalangi gambaran yang benar. Sehingga guru sebelum berpikir, nah ini anak kurang adab ini. Padahal maunya anak apa? Mengingatkan. Maunya meluruskan, tapi karena didahului oleh adab yang kurang bagus, adab yang jelek, kalimat yang tidak sopan, guru tidak bisa menerima. Belum masalah yang disebutkan, belum apa? Belum masa apa? Belum apa? Belum bisa tergambar di dalam benak. Sehingga apa? Menjadikan guru apa? Tidak menerima. Wa min qasdi, dan dari niat murid tadi, niatnya ingin apa? Mengingatkan, ingin meluruskan. Tapi karena dibarengi dengan adab yang jelek, karena dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan apa? Perkataan yang kasar, sikap yang kasar, guru tidak bisa menerima. Walaupun sebenarnya mungkin guru menyadari bahwa dia salah. Tapi karena adab yang kurang bagus menjadikan guru, nah, saya ini guru. Ya. Merasa lebih tinggi, apalagi kalau dibarengi dengan rasa gengsi, akan lebih jauh. Jadi apa? Yang diinginkan. Makanya kewajiban untuk mengingatkan guru, dan ini harus dilakukan oleh murid. Ini kaitannya murid dengan guru secara khusus, dan ini secara umum kepada semuanya. Kepada semuanya untuk saling mengingatkan. Mengingatkan kepada guru secara khusus, ini harus dengan apa? Kalimat, ungkapan, ibarah yang lembut, yang sopan, dibarengi dengan sikap yang baik. Termasuk mengingatkan orang tua. Seandainya orang tua itu salah pada satu masalah, satu perkara, maka harus dengan lemah lembut, harus dengan sopan. Jangan dibarengi dengan adab yang kasar atau kalimat yang keras. Ya. Mentang-mentang keluar dari pondok, saya itu sudah mondok bertahun-tahun. Mosok bapak saya ora tahu mondok. Ya. Dibarengi dengan ungkapan yang bagus, kalimat yang bagus dengan sikap dan sifat yang santun. Ini cara mengingatkan, dan itu kewajiban semua kita. Terkhusus orang yang mengetahui. Karena Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, Rasulullah mengatakan barang siapa yang melihat, berarti yang tahu. Tahu si fulan berbuat salah, tahu si fulan menyimpang, dia punya kewajiban mengingatkan. Kalau mampu dengan tangan, karena mungkin anaknya atau istrinya. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa ilam yastati fabi lisani, dengan dijelaskan dengan cara yang sopan, kalimat yang lembut. Kalau tidak mampu dengan lisan, tidak bisa menjelaskan dengan baik, fabi qalbi, maka apa? Dengan apa? Hati. Mengingkari perbuatan kemungkaran tersebut, tapi ingat dengan sikap dan sopan santun, dengan sikap dan sifat yang bagus dan dengan sopan santun. Jangan dengan apa, perilaku, perkataan atau perbuatan yang kasar, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Ini kewajiban kita semua. Secara khusus di sini kewajiban murid terhadap gurunya. Karena bagaimanapun seorang guru adalah manusia biasa yang sangat mungkin terjatuh kepada kesalahan. Nasallallahu salam ala afiyah, subhanalhamdi, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.